Sebetulnya saya mau sampaikan, izin dulu ya, dua hadis lagi. Kalau Anda sudah kita belajar, sudah kita paham, kira-kira dapat apa lagi? Maka Masya Allah saya berikan kabar baik, ya, semoga Allah memberikan kepada satu yang memfasilitasi, yang buat acara, ya, yang menyukseskan seluruhnya. Maka perhatikan kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi, tercantum di hadis Muslim, nomor hadis 1893. Lihat kalimatnya. Man dalla ala khair, siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, walaupun cuma nunjukkan saja, Insya Allah, cuma nunjukkan. Ya. Mau tahu ada ta'lim hari ini, ibu bikin status misalnya, ada ta'lim jam sekian, dibaca oleh orang, ya, menunjukkan pada kebaikan, dilihat oleh orang itu, dia datang. Maka status yang ibu buat, Masya Allah, falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min ajri syai'. Bila dikerjakan oleh orang yang melihat, yang difasilitasi, maka yang fasilitator itu mendapat pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Maka saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang telah menyukseskan acara ini dan yang lainnya, baik dari pihak KBRI-nya, dari masyarakat, saudara-saudari kita, semoga Allah memberikan kemuliaan yang luas, ya, dan pahala setiap orang yang datang dan terlibat dalam acara ini. Ya. Tidak cukup dengan amin tuh ya, nanti kita harus maksimalkan juga dengan keikhlasan insyaallah. Dan bagi antum yang datang, saya akhiri dulu mukaddimahnya, perhatikan gambaran kenikmatannya. Saking pentingnya ini disebutkan oleh Nabi, langsung dirangkum oleh ulama di tiga kitab hadis utama. Ya. Anda bisa temukan hadis Muslim nomor hadis 1389, di At-Tirmidzi nomor hadis 2862, dan di Ibnu Majah nomor hadis 219. Ya. Perhatikan kalimatnya. Man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang menyiapkan dirinya menempuh satu jalan untuk belajar tuntunan agamanya, walaupun sedikit, satu hadis saja, satu ayat saja, perhatikan kalimat hadisnya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka dengan ilmu yang dia dapatkan, Allah akan balas dengan meringankan langkahnya menuju surga. Satu. Wa innal malaikata, dan sungguh para malaikat itu, kalau para penuntut ilmu tahu, la tadau ajnihataha, membentangkan sayapnya sejak dia mulai berangkat. Ya. Hati-hati ya, saya pesankan ini sangat penting. Di mulai Anda berangkat dari rumah sampai ke sini, sampai pulang lagi, itu kata Nabi malaikat membentangkan sayapnya. Ya. Ridwan li talibil ilmi, memberikan ridha bagi para penuntut ilmu. Ya. Yang Anda penting garis bawahi, ridha malaikat itu artinya dua. Oh, hati-hati ya. Ridha-nya para malaikat artinya dua. Satu, al-istighfaru lahu, memohonkan ampunan, mohonkan ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan saya, kalau Anda nanti belajar dengan siapapun saat akan berangkat, isi dengan istighfar. Isi. Malaikat itu menunggu, Bu. Pan. Ya. Jangan-jangan saat Anda dikumpulkan saat ini, itu wasilah kita. Ada dosa yang belum terampuni, ada salah yang pernah dikerjakan, Anda dipanggil supaya diampuni. Kita tidak tahu kapan kita pulang. Allahu a'lam, kita keluar dari sini mungkin kita wafat duluan, bisa terjadi. Saking sayangnya Allah, sini saya panggil, saya ampuni dosa-dosa engkau. Manfaatkan Allah. Hadisnya sahih. Ya. Dan yang kedua maknanya itu addu'a'u bil khair. Ya. Addu'a'u bil khair, mengaminkan doa-doa kebaikan. Ya. Karena itu pesan saya, nanti saat Anda belajar sampai pulang lagi, coba isi, walaupun orang lain enggak mesti tahu, dalam hati kita mohonkan pada Allah dan semoga Allah mengabulkan itu. Saya tutup, perhatikan hadisnya di ujungnya. Wa fadlul alim, dan keutamaan orang yang punya ilmu lalu mengamalkan ilmunya. Anda belajar fikih salat lalu Anda amalkan praktek salatnya. Alal abid, dibandingkan orang ibadah tanpa ilmu, ka fadlil qamari ala sa'il kawakib, itu seperti keunggulan, keistimewaan rembulan dibandingkan seluruh benda yang ada di langit. Kata para ulama, sedikitnya dapat pahala 1000 bulan untuk belajar salat takbir. Tahu dasarnya, tahu ilmunya. Dengan orang takbir tanpa ilmu, itu bedanya 1000 bulan. Masya Allah. Seperti takbir selama 83 tahun tanpa henti. Masya Allah. Nanti kita lihat di akhirat nanti. Ya.